إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي بالله rahimani wa rahimakum jami'an. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada hamba-hambanya untuk berbakti kepada makhluknya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-ubudiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seorang hamba menunaikan kewajibannya berupa al-ubudiyah, berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, maka hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yakni terkait dengan hak sesama makhluk setelah rasulnya, nabinya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita telah melewati bab yang pertama dan juga telah melewati bab yang kedua. Bab yang pertama dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang pertama adalah qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada bab yang pertama disebutkan tentang amalan apa yang paling afdol, maka terkait dengan bab tersebut, amalan yang paling afdol setelah hak Allah Subhanahu wa taala, as-shalatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya, amalan yang paling afdal adalah birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Demikian pula ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada bab yang pertama juga sebutkan hadis ridha rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah terletak sesuai juga dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak juga pada kemurkaan orang tua. Dan walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, namun banyak para ulama yang mensahihkan. Banyak para ulama yang mensahihkan sehingga menyatakan hadis ini marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun maknanya bahwasanya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada keridhaan orang tua. Apabila keridhaan orang tua tersebut tidak berseberangan, tidak berbenturan dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua ridho dengan perbuatan anaknya namun dalam hal maksiat, maka ini Allah tidak meridhoi. Kalau sang anak ternyata tidak mengikuti, menjalankan apa-apa yang orang tua itu bisa ridho, namun dalam hal maksiat, maka dia seorang anak harus meninggalkan. Dikarenakan Allah tidak ridho, walaupun orang tua ridho. Jadi hadis ini diqaid, ya, diqaid, diikat dengan syarat ridhonya orang tua, ya, sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di sana ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya disebutkan bab birrul ummi, bab berbuat baik kepada ibu. Ya. Sebutkan hadis yang sesuai dengan bab tersebut, bahwasanya berbuat baik kepada ibu itu 3 kali lipat lebih diutamakan daripada seorang anak berbakti kepada ayahnya. Na'am barakakum. Dan juga disebutkan pada pertemuan sebelumnya barakakum hadis tentang seseorang yang ingin menkhitbah, ya, ingin melamar seorang wanita. Namun wanita tersebut menolaknya. Akhirnya orang tadi membunuh wanita tadi dikarenakan ada laki-laki lain ketika melamar wanita tadi, ternyata laki-laki tersebut diterima. Maka orang tersebut meminta fatwa kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan dosa yang dia lakukan. Maka Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, menyatakan ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki tadi menjawab tidak. Tubu ila Allah azza wa jalla, namun tetap kamu bertobat kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh sesuai dengan yang engkau mampu. Setelah orang tadi pergi, kemudian ya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, atau ada seorang yang bertanya kepada beliau, lima sa'altahu an hayyata ummihi, mengapa anda wahai Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya tentang apakah ibunya masih hidup, ya, kok tidak ayahnya atau amalan yang lain? Maka Abdullah bin Abbas menyatakan inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya amalan yang bisa mendekatkan, yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain berbuat baik kepada ibu. Walidah, ada tak marbutohnya walidah, kepada ibu. Bahwasanya Abdullah bin Abbas ingin menunjukkan bahwasanya birrul walidah, berbuat baik kepada ibu itu lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada al-ab, seorang ayah. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah wal makmullah, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu birril abdi, babu birril abdi, bab berbuat baik kepada ayah. Sekarang babnya ini berbuat baik kepada ayah, yang kemarin berbuat baik kepada ibu. Ya, beliau menyatakan haddatsana Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin. Beliau menyatakan haddatsana Wuhaib ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid. Ana ibni Subrumah, dari Ibnu Subrumah. Qala, beliau menyatakan sami'tu Abu Zur'ah, aku mendengar Abu Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qila, dikatakan ya Rasulullah, ada yang mengatakan wahai Rasulullah, man abar, siapa orang yang lebih berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, maka Nabi menjawab ibumu. Qala summa man, kemudian siapa? Qala, maka Nabi menjawab ummak, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala, maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab ummak, ibumu. Qala summa man, maka yang keempat kalinya orang tadi bertanya kepada Nabi, kemudian siapa lagi? Qala abaka, kemudian ayahmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada hadis ini, pada bab birril ab, berbuat baik kepada ayah, barakallahu fikum, di sini diambil faedah, faedah yang pertama, faedah yang pertama, hadis ini serupa dengan hadis sebelumnya. Hadis ini serupa dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya terkait dengan birrul um, berbuat baik kepada ibu. Ya, kemudian diambil syahid, ya, sesuatu yang menjelaskan, yang menekankan dalilnya, yakni sebutkan pada hadis sebelumnya yang semakna dengan hadis ini, ya, berbuat baik kepada ibu 3 kali lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada seorang ayah. Sebagaimana telah lalu penyebutannya. Mengapa dan apa hikmahnya? Apa alasannya? Berbuat baik kepada ibu 3 kali lebih, ya, 3 kali lipat lebih didahulukan, lebih banyak dibandingkan berbuat baik atau berbakti kepada seorang ayah. Barakallahu fikum. Berbakti kepada ibu, ya, 3 kali lipat lebih banyak, lebih baik, ya, lebih didahulukan daripada berbakti kepada seorang ayah, sebagaimana disebutkan alasannya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah penjelasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, muqtadahu, kandungannya, ketika menjelaskan hadis, ya, yang menjelaskan berbuat baik kepada ibu 3 kali lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada berbakti kepada seorang ayah, muqtadahu, kandungannya, ayyakuna lil ummi, ya, salah satu amsal, hendaknya pada ibu, yakni kandungannya adalah pada ibu ada 3, ya, permisalan, ada 3 hal. Malil abi minal birri, ya, apa-apa yang tidak ada pada ayah berupa kebaikan. Wa kana zalik, dan itu, dan hal itu, ya, dikarenakan al-usubatu, ya, al-usubatu indal hamli, atau li-usubati al-hamli, dikarenakan beratnya, payahnya seorang ibu ketika hamil, ketika hamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah di atas kepayahan. Berarti susah payah. Ya. Dari semenjak telah ditiupkan ruh, atau bahkan sebelum itu, sejak terasa ya hamil, ketika mual-mual ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak ya, istirahat juga tidak bisa, barakallahu fikum. Maka hal ini adalah perkara yang tidak didapati pada seorang ayah. Sampai ya mengandung dengan bobot yang berbeda-beda, ada yang sampai 3,5 kilo, 4 kilo, 4 lebih ya. Yang seorang ayah belum tentu bisa ya. Dalam keadaan berbulan-bulan, ada yang sampai 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, bahkan bisa 11,5 bulan. Ya, barakallahu. Kalau seorang ayah mungkin ya di perutnya itu diberi beban batu atau apa ya, kemudian ditempelkan di perutnya ya, baik dengan sarung ya, diikatkan di perutnya, maka tidak akan mampu untuk membawa ya, dikarenakan mereka itu tidak seperti seorang ibu. Kemudian yang kedua, sebab mengapa berbuat baik, berbakti kepada ibu 3 kali lipat lebih diutamakan daripada berbakti kepada seorang ayah, li'usubatil waqi, dikarenakan beratnya ya ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan. Ada yang sampai meninggal, ada yang hampir meninggal, ada yang normal namun ya dia sepertinya ingin tidak punya anak lagi dikarenakan sangat beratnya. Ya. Terlebih lagi ketika seorang anak itu durhaka, maka dia tatkala ibunya itu ya putus asa, terkadang menyebutkan ya, kamu saya susahkan dengan susah payah dan terasa sakit. Ya. Kamu saya lahirkan dengan susah payah dan sangat terasa sakit. Hingga dia menyebutkan ya kekecewaan dengan melahirkan anaknya, walaupun itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'athu kurha, dan sang ibu ya telah melahirkannya dalam keadaan kurha, susah payah ya, menderita. Thummarrada, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga dikarenakan susahnya ya, kepayahan tatkala menyusui. Wa fisaluhu fi amain, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibunya telah ya menyusuinya dalam waktu 2 tahun sempurna. 2 tahun penuh. Ketika sakit mau tidak mau menyusui anaknya. Ya, ketika sedang ingin istirahat setelah mengerjakan pekerjaan rumah ya yang terasa capek, melelahkan, ingin istirahat harus menyusui anaknya. Ketika harus berpuasa ya, diupayakan untuk berpuasa, ternyata menyusui anaknya ya, ternyata kram ya. Oleh karena itu, kalau seorang ibu ketika berpuasa ya tidak mampu dikarenakan menyusui, diantaranya kram atau nanti ya tenaganya terkuras, barakallahu fikum, maka hal itu rukhsah bagi seorang ibu ya, rukhsah. Na'am, barakallahu fikum, dia harus mengganti pada hari ya berapa lama dia meninggalkan puasanya, barakallahu fikum. Walaupun di sana ada perselisihan dengan membayar ya farah, barakallahu fikum. Fahadihi tanfaridu biha al-ummu wa tashaqqa biha, maka hal ini, tiga ini, yakni usubah indal hamli, wa usubah indal wad'i, wa usubah indal radha, merasakan beratnya tatkala melahirkan, tatkala hamil, yang mengandung, tatkala melahirkan, tatkala menyusui. Hal ini seorang ibu bersendirian. Wa tasaqqa biha, dan merasa berat yang tidak dialami dan tidak dirasakan oleh seorang ayah. Maka sang anak berbakti kepada ibu itu 3 kali lipat harus lebih didahulukan daripada kepada seorang ayah. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Terkait dengan bab ini, bab birril abi, bab berbaik kepada seorang ayah. Di sana ada hadis, ada hadis yang sahih, walaupun ada yang mendhaifkan, namun hadisnya sahih. Juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Ya. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Dan juga Al-Imam, ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami. Barakallahu fikum. Disebutkan, ya, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sebutkan pada hadis tersebut, ya Rasulullah, ini innali malan wa waladan. Wahai Rasulullah, innali malan wa waladan. Sesungguhnya aku memiliki harta dan seorang anak. Wa inna abi yuridu ayyajataha mali, dan sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, anta wa maluka li abika, sesungguhnya anda, kamu dan hartamu li abika, milik ayahmu. Dan sebutkan juga dalam riwayat lain, Nabi menjawab, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil terbaik dari usaha kalian, maka kalian wahai para ayah, makanlah dari harta-harta mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam musnad beliau juga menyebutkan, anna rajulan jaa ila nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, menyatakan, innali malan wa iyalan, sesungguhnya aku memiliki harta dan keluarga. Wa innali abi malan wa iyalan, dan sesungguhnya ayahku memiliki harta dan juga keluarga. Wa innahu yuridu ayyakhudha mali fayuta'imuhu iyalahu, dan sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku, kemudian, ya, beliau memberi makan, menafkahi keluarganya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau menjawab, anta wa maluka li abika, sesungguhnya anda dan juga harta anda milik ayahmu, milik ayahmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam hadis ini jelas sebutkan bahwasanya kita dan harta kita itu milik ayah kita. Dan juga dalam riwayat ini yang tadi disebutkan bahwasanya dikarenakan kita ini adalah hasil terbaik usaha terbaiknya dari ayah kita, maka ayah kita boleh memakan harta kita. Ya, mengambil harta kita kemudian dipakai. Akan tetapi hal ini ada para ulama yang menyatakan secara mutlak. Adapun dipakai maksiat atau tidak itu urusan ayahnya. Ada yang menyatakan boleh seorang ayah barakallahu mengambil harta anaknya berdasarkan hadis ini, namun dengan syarat. Di antara persyaratannya adalah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nur al-Darbi. Beliau menyatakan membawakan syarah penjelasan hadis tersebut, fala haraja alaihi ayakhudha min malika wa mala ghairika min auladihi ma yahtajuhu bisyartin aw syurutin. Maka tidak mengapa atas bapak tersebut, ayah tersebut, ia mengambil hartamu dan mengambil harta selainmu dari anak-anaknya apa yang dibutuhkan, dengan syarat yang pertama, adamud darari alaika. Seorang ayah mengambil harta darimu itu tidak memadaratkan kamu, tidak memadaratkan dirimu. Misalkan ya, diambil, minta ya, ternyata membawa madarat, ya mungkin itu adalah uang yang disisihkan untuk berobat anaknya sendiri sakit, terus diambil. Nah, ini tidak boleh sang ayah seperti itu ya, tidak boleh berbuat demikian. Dikarenakan ada hadis la dararo wala diror. Ya, di antara maknanya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini syaratnya, sang anak tadi yang diambil hartanya tidak ada madarat padanya. Tidak timbul kemadaratan, ya. Tidak timbul sesuatu yang memberatkan atau mara bahaya pada anak tersebut. Wa ala ghairika mimman ya'khudhu maluhu, dan juga ya tidak memadaratkan selain dirimu dari apa yang diambil hartanya. Yang kedua, lihajatihi fi nafaqatihi ala nafsihi wa zaujatihi wa auladihi al-qasirin. Amma ayyakhudha min martabika li auladihil akharin fahadha la yajuz illa biridaka idha samahta min nafsin tayyibah aw adzinta lahu ayyatasarrafa fi dhalik fala haraja li annal mala maluk. Barakallahu. Yang kedua persyaratannya, harta yang diambil oleh sang ayah, kebutuhan tersebut ya itu untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga istrinya, berarti bisa jadi ibu dari sang anak tersebut atau bisa jadi istri, yakni ibu tiri dari anak tersebut. Dan juga harta yang diambil tadi barakallahu fikum itu digunakan, disalurkan, diberikan kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang masih butuh penghidupan, butuh ma'isyah ya, kepada ayahnya, ya kepada ayahnya. Tapi kalau ya tapi di sini disebutkan, adapun apabila dia mengambil hartamu untuk anak-anaknya yang lain, mungkin untuk saudara-saudara kita sendiri. Tapi anak-anaknya yang lain ini, dia mampu mencari sendiri, sudah mandiri. Fala yajuz, fala gini, la yajuz, maka ini tidak boleh. Illa kecuali biridoka, dengan keridoanmu. Iga samahta min nafsin thayyibah, apabila anda merelakan dari jiwa yang tenang, yang bersih, ya, yang legowo, dari jiwa yang lega, enggak ada rasa berat sedikit pun. Wa adin talahu ayatasorrofa fi dzalik, dan anda juga mengizinkan, ya, ayah tadi yang mengambil harta dari kita untuk dibelanjakan, diberikan kepada anak-anaknya yang lain yang sudah besar sebenarnya, yang sebenarnya tidak bergantung kepada ayahnya lagi. Kalau kita sudah mengizinkan, maka ini boleh. Fala haraj, tidak mengapa. Li'annal mala maluka, dikarenakan harta tersebut adalah hartamu, ya, maka tidak mengapa kalau mengizinkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, walaisa bijais, dan tidak boleh. Tidak boleh seorang ayah mengambil harta anaknya. Iga kunta bihajatin ila syai'in fahajatuka muqaddamah atau muqaddimah. Maka tidak boleh seorang ayah mengambil harta anaknya, hartamu, apabila anda, ya, terlebih dahulu butuh kepada harta tersebut dibandingkan kebutuhan ayah tersebut, ya. Illa biidnik, kecuali dengan izinmu. Tapi kalau ternyata kita memiliki kepentingan yang lebih dahulu, oh, saya ingin membayar hutang, ya, ternyata besoknya, ya, sebelum kita membayarkan hutang, barakallahu fikum, sang ayah minta harta, minta uang atau yang lain, barakallahu fikum, padahal harta tersebut akan kita gunakan dan kebutuhan kita lebih dahulu, ya, maka hal ini boleh diberikan apabila kita mengizinkan. Akan tetapi kalau ternyata ayah juga butuh sesuatu yang juga mendesak, maka hendaknya kita mengalah. Mungkin kita mendatangi orang yang memberi hutang kepada kita agar, ya, untuk memberikan tangguh membayar hutang, barokatimu. Memberikan tangguh, ya, diundur waktunya. Nah, dan kita menyebutkan alasannya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis anta wa maluka li abika, anda dan hartamu, anda dan harta anda milik ayah anda, ini hadisnya sahih. Ada yang memaknakan secara mutlak tidak ada syarat, ada yang menyatakan ada syaratnya. Sebutkan tadi, ya, syarat-syaratnya. Tidak membawa madarat untuk sang anak tadi. Ya, kemudian harta tadi tidak digunakan untuk anak-anaknya atau orang lain yang sebenarnya tidak ada kebutuhan, tidak bergantung kepada ayahnya ini, kecuali kalau kita meridhoi. Yang ketiga, syaratnya adalah harta tersebut, ya, bukan harta yang sebenarnya sudah menjadi kepentingan kita, ya, kebutuhan kita, ya, toyebarakallahu. Kalau ternyata menjadi kebutuhan kita, ternyata diambil, kalau bisa ditoleransi, kemudian kita mengizini, ya, bisa diakali, ya, bisa dicari jalan yang lain, maka ini lebih baik. Termasuk birrul walidain, terkhusus birrul ab, berbuat baik kepada seorang ayah, barakallahu. Jadi berbuat baik kepada seorang ayah, ya, itu juga mencakup kita berbuat baik dengan memberikan harta kita. Demikian pula memberikan diri kita, ya. Seorang ayah menginginkan anaknya untuk bekerja di rumahnya membantu ayahnya, dikarenakan ayahnya sudah tua renta, barakallahu fikum. Maka sang anak harus mengalah kalau memang ya perkara tersebut bisa ditoleransi ya, atau perkara tersebut naam lebih sangat didahulukan daripada pekerjaan anaknya sendiri yang bekerja di orang lain, maka kita lebih mendahulukan mengkhidmat, berbuat baik kepada ayah ketika sang ayah meminta badan kita, meminta jasad kita, waktu kita ya, waktu luang kita untuk berbuat baik kepada sang ayah, kepada beliau. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada ayah ya, sebagian alasannya sudah disebutkan. Akan tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua secara umumnya itu mencakup dua hal. Berbuat baik kepada ayah dan ibu secara umumnya ya, itu mencakup dua hal, yakni tatkala masih hidup dan setelah sepeninggal keduanya. Setelah wafatnya keduanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala masih hidup, yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya. Ketika masih hidup, yang pertama, berucap dengan ucapan yang santun, yang sopan, yang lembut, baik sesuai urf, sesuai kebiasaan masyarakat setempat atau sesuai syariat, tidak bertabrakan, berseberangan dengan syariat. Berucap dengan lisannya dengan lemah lembut, sopan ya, santun. Seperti apabila orang tua kita senang, lebih senang apabila kita berbicara dengan bahasa kromo, bahasa halus, maka hendaknya kita berbicara dengan orang tua dengan bahasa halus. Dikarenakan dalam syariat ya, itu tidak ada larangan seorang berbahasa halus kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang tua. Dikarenakan Nabiullah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga berbahasa yang halus ya, kromo kepada ayahnya. Seperti beliau menyatakan ketika menasihati ayahnya, ya abati la ta'budis syaiton, wahai ayahku, janganlah anda menyembah setan. Lafaz abati itu kedudukannya lebih tinggi daripada ya abi, sebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya, ya abati, wahai romo. Kalau bahasa Madura, ya ramah. Ramah itu ya romo. Wahai romo ya. Entah kalau bahasa yang lain apa, yang lebih tinggi dari penyebutan secara umum ayah ya. Wahai romo, la ta'budis syaiton, janganlah anda menyembah setan. Ya abati, abi, kemudian yang paling tingginya abati. Barakallahu'alaikum. Wahai abati. Kemudian juga di antara berbuat baik kepada orang tua adalah tidak menghardik atau berucap kasar. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Fala taqul lahumā uff. Maka janganlah engkau seorang anak berkata kepada keduanya uff atau ah atau walah. Ya. Ya. Ketika dimintai tolong, ya dia menghardik. Entah semata-mata ucapan ah, uf, walah, ya, itu sudah dosa besar. Termasuk tindakan uqul walidain bilisanihi, durhaka kepada kedua orang tua dengan lisannya. Ya. Kemudian jangan orang itu kaku. Dalam surat ini, surat Al-Isra ayat ke-23 disebutkan falatakul lahuma uf walatanharhuma. Berarti di sini disebutkan janganlah ya berkata kepada keduanya uf, dan jangan pula menghardik keduanya. Ya, membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya ucapan yang mulia. Jangan kemudian kaku. Oh, berarti kalau mukul tidak apa-apa. Karena di sini disebutkan jangan membentak. Kalau memukul tidak apa-apa. Karena tidak disebutkan di sini lafaz memukul. Justru memukul itu jauh lebih besar. Ya, bentuk ukub, bentuk durhakanya kepada kedua orang tua daripada sekedar ucapan. Ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi berbuat baik kepada ayah atau ibu yang masih hidup, berucap dengan lembut, sopan santun, ya, berucap dengan ucapan yang mulia, ya, tidak menghardik atau tidak membentak, tidak berucap dengan ucapan yang kasar, kotor, kaku, keji. Barakallahu fikum. Kalau memang punya salah, dinasihati dengan cara yang baik. Ya. Tidak kemudian disikapi dengan sikap yang kasar. Karena berbeda kedua orang tua dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan lembut atau merendah kepada keduanya. Merendah diri kepada keduanya. Merendah diri bukan berarti ya dia merendah dengan hati yang kemudian bertawakal kepada keduanya, dengan penganggungan yang melebihi penganggungan dia kepada Allah. Ini tidak boleh. Orang mengagungkan Allah ini termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati itu banyak. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah hati. Termasuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, itu termasuk ibadah. Akan tetapi kalau seorang hamba ketika merendahkan diri kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, ternyata melebihi ya merendahkan diri kepada Allah, maka tidak boleh. Di antara buktinya ya bagaimana? Di antara buktinya dia lebih merendah diri kepada orang tua daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia menuruti semua permintaan orang tua walaupun hal itu yang melanggar syariat. Kalau yang baik yang ma'ruf maka itu wajib. Yang mubah juga wajib selama tidak bertentangan dengan ya perkara yang wajib, ya. Na'am barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, surat Al-Isra ayat ke-24. Dan merendahkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya, janahal dhulli, dengan sikap yang rendah, yang tawaduk, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi ketika sudah sepuh, sudah tua renta. Ya. Ketika ya sakit, ya merawatnya dengan lebih lembut. Ketika mengantar ya bopong, atau ketika ya mengiringi ya, ketika mengantar ya, ketika memegangi barakatuh lebih lembut, tidak kasar. Ya, ketika membangunkan ya barakatuh. Kemudian yang keempat, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua tatkala masih hidup, mendoakan keduanya walaupun masih hidup. Jadi mendoakan kedua orang tua itu tidak hanya ketika sudah meninggal, masih hidup pun harus didoakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah yakni kepada kedua orang tua, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidikku, membesarkanku, ya, tatkala masih kecil. Mendoakan kita, ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kelima, barakahikum, berterima kasih kepada keduanya, berterima kasih kepada keduanya atas kebaikannya berupa membesarkan dirinya. Berterima kasih kepada kedua orang tua atas kebaikan kedua orang tua membesarkan anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman ayat ke-14, wa wastainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami telah mewasiatkan kepada seorang insan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan terkhusus kepada ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian telah itu setelah melahirkan menyusui anak tersebut, ya, sampai 2 tahun penuh. Anuskurli, agar ya dia bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali walidaik, ya, dan berbuat baik, berterima kasih kepada keduanya. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Jadi kita harus berterima kasih, ya, sesekali dan bahkan sering menyebutkan kebaikan orang tua, ya, yang telah melahirkan kita. Na'am barakakum bi'nillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala membesarkan, ya. Terlebih lagi ketika orang tua ini, ya, merasa kecewa mungkin, ya, karena tidak merasa tidak membahagiakan anaknya. Ya, mungkin anaknya ini ingin sekolah atau ingin mondok, ternyata tidak mampu membiayai, kemudian sedih. Ya, kita na'am barakakum hibur, ya, tidak perlu kemudian ya merasa terbebani. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Bukankah ibu ya telah melahirkanku, ya, yang sebelumnya mengandungku, kemudian menyusuiku, itu sudah besar, ya, perjuangan ibu kepada kami. Demikian pula kita menyebutkan ya kebaikan seorang ayah, betapa ayah ya sampai membanting tulang. Na'am barakakum, ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan penghasilannya pas-pasan dan bahkan kurang. Sebutkan kebaikan-kebaikannya dan kita berterima kasih. Hal itu akan menyenangkan seorang ibu, kemudian ridho, maka Allah pun ridho. Ridho Rabbi fi ridho al-walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ar-Rabb, ya, terletak pada keridhaan kedua orang tua. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, termasuk birrul walidain ketika masih hidup adalah menuruti kemauan orang tua atau perintah orang tua selama tidak ada unsur kemaksiatan. Walaupun kita sedang melaksanakan amalan yang sunnah, amalan yang sunnah, barakallahu'alaikum, bukan wajib, sunnah. Misalkan, ya, kita masih ingat kisahnya Juraij, seorang pemuda Bani Israil. Tatkala dia sholat sebagai seorang abid ahlul ibadah, dia sholat di tempat sholatnya, di bangunan ibadah. Sholat terus, sholat duha, malam juga. Suatu ketika seorang ibu memanggil dari bawah, ya Juraij. Dia mendengar, namun dia berkata dalam hatinya, ya Rabbi, ummi aw salati, wahai ibuku, wahai Rabbku, ibuku atau sholatku. Baru dipanggil lagi, ya Jurej. Dia pun berkata pada dirinya, ya Rabbi wai, Rabbku, yang aku dulukan, ummi au sholati, atau sholatku. Terus sampai 3 kali. Dikarenakan abid, seorang abid itu beda dengan alim. Kalau abid belum tentu alim, orang ahli ibadah belum tentu orang yang berilmu. Ya, banyak juga kisah-kisah Bani Israel yang lain, ahli ibadah yang akhirnya ya tergoda oleh iblis, kemudian tunduk sujud ya kepada iblis, ya akhirnya termasuk penghuni neraka. Barakallahu. Jurej ini ya, dia tidak mengindahkan atau tidak membatalkan sholatnya, yang sholat itu adalah sholat sunnah. Dalam keadaan para ulama menyatakan panggilan seorang ibu, perintah seorang itu wajib selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu kan belum diketahui ibunya ini ingin menyuruh apa, memanggil untuk apa, belum diketahui. Hukum asalnya adalah wajib kita memenuhi ya panggilan atau seruan sang ibu. Kalau kita sholat sunnah berdasarkan hadis ini, berarti kalau kita sholat sunnah kemudian dipanggil seorang ibu, maka kita boleh ya membatalkan. Boleh membatalkan. Tapi kalau kita sholat wajib, misalkan kita tidak berjamaah, sakit atau karena hujan, kemudian sang ibu memanggil dan kita, ibu tidak tahu, ayah tidak tahu kita sedang sholat, kita ini sholat wajib, panggilan ibu, panggilan ayah juga wajib, maka bagaimana? Maka kita keraskan takbir kita ketika takbir. Atau kalau perlu ketika sholat siriah misalkan zuhur, dikeraskan tidak mengapa ya, karena uzur. Tapi kalau bisa takbirnya Allahu Akbar, oh berarti anak saya sedang sholat, akan pengertian sang ibu. Barakallahu. Ya. Nah, perkara yang sunnah berseberangan dengan perkara yang wajib, fal wajib aqdam minas sunnah au minal mubah, maka yang wajib lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah atau yang mubah. Ya, kita ingin ya olahraga, ya entah sepedaan, ya entah bulu tangkis, ya entah yang lainnya. Kemudian sang ibu, nak, ya jauh-jauh, ya dari jenuh kesini pengen ditemani kok malah ditinggal sepedaan. Ya. Tolonglah temani ya hari ini saja. Ya. Ya sudah, seperti itu wajib. Sepedaan hukumnya apa? Mubah. Mubah. Ya, enggak wajib. Nah. Seperti seorang istri ya ingin agar suaminya mendampingi istrinya. Seperti ini ya, lebih berhak daripada dia sepedaan, ya. Baik. Namun kalau bisa ya kasih pengertian sebelumnya ya. Diajak jalan-jalan dulu istrinya malam-malam, ya. Tapi janji ya besok saya sepedaan, tapi tak ajak jalan-jalan dulu ya sudah. Satu sama ya, bukan satu kosong. Maka dengan kisahnya Jurej ini barakallahu'alaikum, ya diambil pelajaran kita mendahulukan perintah atau seruan ibu atau ayah yang itu adalah wajib daripada kita mengerjakan amalan sunnah. Namun kalau sesuatu yang itu wajib seperti menuntut ilmu, kita mau mondok menuntut ilmu, hukumnya ini adalah fardhu ain ala kulli muslim. Selama ibu atau ayah ini ada ya, ada yang mengurusi, maka kalau ibu dan ayah ini tidak ridho, kita tidak apa-apa, tetap berangkat. Tapi kita harus menjelaskan dengan cara yang ihsan, tidak kemudian ada benturan-benturan ya, gesekan-gesekan. Harus dijelaskan dengan ihsan. Ya. Tapi kalau tidak ada yang ngurusi, mungkin kita anak pertama, yang lain ya paman-paman atau saudaranya sudah tidak ada, ya nafsi-nafsi, maka ya untuk sementara ini kita tunda. ya, mungkin kita mencari jalan yang lain, kita taklim atau privat di ustadz atau syekh atau guru setempat yang ada di situ. Tetap kita birrul walidain. Kemudian yang ketujuh, termasuk birrul walidain ketika masih hidup adalah lebih memperhatikan kedua orang tua saat mereka berdua sudah tua renta. Perhatiannya lebih daripada ketika masih ibu atau ayah masih muda belia, daripada sudah tua renta. Maka ketika ayah kita, ibu kita barakafikum itu sudah mencapai tua renta, maka ya, bakti kita kepada keduanya ini harus lebih. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu, tsumma raghima anfu, tsumma raghima anfu." Celaka, celaka, celaka sampai tiga kali. Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka sampai tiga kali. Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, salah satunya atau keduanya, namun ternyata ya, keberadaan orang tua tersebut tidak menyebutkan sang anak tadi masuk ke dalam surga. Kenapa? Menyia-nyiakan. Barakallahu'alaikum. Maka kalau diantara kita masih punya orang tua, apalagi yang sudah tua renta, ya hendaknya lebih daripada ketika belum tua renta. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab birrul walidain. Kemudian juga yang kedelapan, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua masih hidup, tatkala masih hidup, adalah membuat keduanya tertawa atau ridho ketika sang anak telah membuat keduanya atau salah satunya ini menangis. Menangisnya ini dalam perkara yang ya, memang anaknya ini salah sesuai syariat. Ya, orang tua menangis dikarenakan memang anaknya ini uququl walidain, durhaka. Tapi kalau orang tuanya menangis namun anaknya ini benar, maka ya hal ini lain. Ya, hal ini lain. Tapi tetap kita ya berbuat baik kepada orang tua, menjelaskan dengan cara yang ihsan. Ya, misalkan ada ayah dan ibunya ternyata kafir, barakallahu fikum. Ya, ayah dan ibunya ternyata kafir. Kemudian ayah dan ibunya ini memerintahkan anaknya untuk murtad an millatihima, murtad dari agama keduanya. Maka anak tadi tidak mau murtad dari Islam, yakni masuk kepada agama ya keduanya, yakni murtad dari agama Islam masuk ke dalam agama keduanya. Maka ketika tidak mau ibu atau ayahnya ini menangis, maka ini lain urusannya. Tapi kalau dalam perkara yang disyariatkan, perkara yang ternyata ya, apabila ditinjau, dilihat anaknya ini yang salah secara syar'i, secara hukum syariat, maka dia harus membuat ibunya tadi ridho dan tertawa. Sebagaimana dia telah membuat ya ibunya tadi atau ayahnya menangis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'a rajulun ilan nabi alaihi salatu wassalam yubai'uhu alal hijrah wa taraka abawaihi yabqiyan. Ada seseorang yang datang mendatangi nabi alaihi salatu wassalam, orang tersebut berbaiat kepada nabi untuk hijrah ke Madinah ya, dari Makkah ke Madinah. Namun ternyata meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, kalau ikut hijrah. Ya wallahualam, mungkin sebab itu adalah sebab yang tidak hijrah, masih kalah birrul walidain daripada birrul walidain. Ya, ketika itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau menjawab, memberikan ya, memberikan jawaban, memberikan arahan kepada orang tadi, irji ilaihima, kamu kembalilah kepada keduanya. Fa'adhik hima kama abakaitahuma, maka buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya, hadisnya sahih. Sahih hadisnya. Barakallahu. Ya, kalau kita yang salah, orang tua kita menangis, maka hendaknya kita ya buat tertawa. Bagaimana cara membuat tertawa imam? Dikelitikin. Enggak bisa. Orang kalau sedih nangis dikelitikin enggak mempan. Bagaimana? Memberi sesuatu yang disukai, ya. Kesukaannya masih becek. Misalkan orang tuanya ini nangis dikarenakan ya ibunya tadi dipukul. Masa kasih nasi becek masih belum, ya. Ternyata tidak bisa mengobati sakitnya hatinya itu. Nah, berarti bagaimana? Tentu aku nazena memberikan kabar berita baik akan untuk menghadapi. Ya, na'am berkesan. Minta maaf dulu. Kemudian yang dipukul sebelah mana? Perlu datangan dokter? Perlu. Dipukul, memar misalkan. Ya, enggak cuma minta maaf, dibelikan nasi becek. Ya. Ya. Kemudian minta kerelaan. Bapak, ibu, dikarenakan saya salah dan saya mengaku salah, insya Allah saya tidak mengulangi. Sekarang apa yang ingin, apa yang Anda harapkan dari saya sebagai bentuk ya kesalahan saya ini, sebagai bentuk agar Anda ridho. Oh, ya sudah, tolong dicangkuli, digarap ya sawah saya ya, yang sebesar 100 hektar ya. Ya harus rela. Urusan nanti menggaji orang ya bagaimana ya. Harus rela. Barakallahu. Insyaallah siap. Tapi siap ya hatinya juga, jangan siap dalam hatinya wah parlente. Ya enggak boleh. Nah, tidak boleh dikarenakan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu dosanya dalam hadis disebutkan dosanya itu apa setelah seseorang berbuat kesyirikan. Ya, seorang berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang ke-9, ada 10 ini. Tidak melaknat keduanya. Walaupun masih hidup dilaknat ternyata. Tidak boleh. Kalau keduanya ini masih hidup tapi kafir, apakah boleh melaknat? Tidak boleh. Melaknat orang kafir yang masih hidup belum boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ya ternyata selain orang tua, ya didoakan yang setimpal dikarenakan memusuhi Allah dan kaum muslimin, menyakiti Allah dan Rasulnya, ya menyakiti, memusuhi Islam, selain orang tua, maka tidak didoakan dengan doa yang setimpal, ya Allah balaslah, hancurkanlah, ya secara umum, ya ini boleh. Tapi kalau orang tua, apalagi, ya tidak kafir, dilaknat, semoga Allah melaknatmu, ya kamu tidak mau mengikuti ajaranku, tidak mau ikut saya taklim, semoga Allah melaknatmu, ini tidak boleh. Apalagi taklim di Riyadhus Shalihin, semoga Allah melaknatmu, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan. Apakah kita tidak ingat alasannya atau kisahnya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasihati ayahnya, ya abati, la ta'budi syaiton, ya. Setelah itu ayahnya menentang, berhentilah kamu Ibrahim atau akan aku rajam, ya, atau dibakar atau diusir, barakallahu fikum. Namun setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah memintakan ampun, ya. Namun ternyata setelah beberapa waktu Allah menegur, tidak boleh meminta ampun kepada orang yang jelas-jelas telah kafir. Maka kita tidak boleh melaknat orang tua kita, walaupun ya salah, walaupun kafir, ya jangan. Tapi didoakan dengan kebaikan ketika masih hidup. Sebutkan dalam hadis, hadisnya Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. An-Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini balasannya. Kalau seorang anak melaknat kedua orang tua atau salah satunya, maka Allah akan melaknat orang tadi. Yang namanya laknat ini itu adalah apa? Ukubah, hukuman Allah yang pedih di dunia. Ya, laknat itu berupa apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Walaupun dia kaya, tapi dilaknat, tidak berkah hartanya, keluarganya, usahanya, hidupnya. Selalu akan sempit dadanya, yang selalu tidak akan nyaman hidupnya. Belum lagi yang namanya laknat adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti di dunia tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah. Bisa jadi orang tadi akan dibuat kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10, berupaya membebaskan kedua orang tua jika kedua orang tua atau salah satunya didapati sebagai budak. Didapati sebagai budak. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An-Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yujzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu wa yu'tiqahu. Belumlah seorang anak ini dianggap cukup berbakti kepada orang tuanya kecuali anak tadi mendapati orang tuanya atau salah satunya sebagai budak, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan. Sekarang, apakah orang tua kita sudah pernah jadi budak? Tidak. Apakah budak sama dengan TKW bagi yang wanita atau TKI bagi yang laki-laki? Tidak sama. Ya, Yono ya. Mas Yono ya. Budak bukan pembantu rumah tangga ya. Tidak. Kan tapi pertanyaannya, kalau memang ada seorang anak mendapati orang tuanya atau salah satunya, ya, ternyata sebagai budak, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan, apakah sudah tercukupi? Ya, tercukupi. Akan tetapi, apakah tetap birrul walidain? Jawabannya, tetap birrul walidain. Bukan berarti lepas, tidak mau tahu, ya, orang tuanya bebas. Ya, ketika dipanggil dia sedang sholat sunnah, wahai anakku, ah, bebas, sudah selesai. Tidak, tetap. Tapi sudah mendapatkan pahala yang sempurna birrul walidain, selama tidak dibatalkan dengan amalan-amalan yang membatalkan amalan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah barakatuh. Kalau korban anak, hanya saja kalau ibu mengambil, ya kan. Kalau kita seorang anak yang, apalagi ibu itu kan hukum asalnya tidak bekerja, ya, yang memakai adalah suaminya, berarti ayah sama anak tadi. Kalau mengambil, ya, ya kalau kita memiliki harta yang lebih, ya tidak apa-apa biarkan. Akan tapi hukumnya qolwana. Terus bagaimana kalau anak tadi juga yang menjadi keperluan lain sang ibu ngambil, apakah sama qolwana? Tetapi kita paling tidak seorang anak tahu lah ya, itu ibu kita paling tidak ya. Kita kalau memiliki harta berlebih, kita tidak hanya menafkahkan iyal ya. Iyal itu keluarga kita sendiri, istri dan anak kita. Kita juga ya memberi ayah kita, ibu kita ya. Gajinya sebulan sampai 20 juta, 50 juta kok enggak masih ya. Oh iya, Pak. Seorang yang mengambil anaknya tadi, anaknya tadi sudah termasuk mertua. Mertua? Nah. Mertua tidak masuk. Tidak masuk. Kalau mertua terhadap anaknya, yang ini yang mana istri kita misalkan. Misalkan. Nah, mertua laki-laki berarti ya. Nah, itu termasuk. Termasuk. Jadi anak ini enggak harus yang laki atau perempuan. Perempuan boleh. Kemudian yang ambil ini ayahnya sendiri, maka itu masuk. Kan tapi ya untuk masalahnya itu sebenarnya kalau anak kepada laki-laki karena memang bekerja. Tapi kalau anak perempuannya tadi juga punya harta ya, kan enggak cuma suami. Kadang kan banyak bujang dapat janda kaya. Ya. Ya. Misalkan. Jadi tidak benar. Cuma kalau mertua beda. Nah, memang ada kasus, ada teman kita bertanya pada kita. Saya ini kerja. Tapi saya ini tinggal di rumah mertua. Kemudian ya, secara tidak sengaja tuh juga mertua bilang tolong dibiayai sekolahnya dari anak istri apa adiknya dari istrimu terus begini. Ini bagaimana? Ya ini tidak wajib tapi ihsan kita. Ihsan kita kepada ibu mertua. Baik, bahwa dia bermaksud kalau dia bertanya orang orang tua dia ini dari anaknya dia, maka anaknya yang diambil oleh orang tuanya. Ya. Itu harta oleh-oleh pergelai anaknya apa? Harta warisan dari orang tuanya. Warisan orang tua. Yang namanya warisan itu kalau sudah meninggal berarti hadiah. Maksudnya ya. Hadiah. Jadi misalkan ya ada orang tua masih hidup. Dia punya harta, banyak harta, kan 5 hektar sawah. Anaknya 5. 5 laki-laki semua langsung dibagi-bagi. Daripada nanti ketika saya meninggal rebutan, ya sudah tak kasih satu-satu. Itu bukan warisan, hadiah. Yang namanya warisan itu kalau ayahnya meninggal baru dibagi. Nah, dibagi. Itu kan enggak cuma anaknya, ibunya masih hidup ya. Nah, kemudian maksudnya ibunya dari istrinya anu ya, istrinya ayahnya tadi. Terus ibunya dari ayahnya. Berarti neneknya anak-anak ini hidup sudah. Itu kan ada hukumnya. Nah, kalau berarti dibagi ketika sudah masih hidup berarti hadiah. Nah, ketika namanya hadiah kan sudah milik anak. Kok ternyata ngambil anu ya termasuk harta anak. Nah, itu termasuk. Termasuk ini. Ya, termasuk ini. Terus kalau yang sebetulnya itu sejarah ya. Kerjanya sendiri boleh gak diambil? Kerjanya sendiri. Iya, jadi harta anaknya itu hasil dari istri payah kerja. Iya, ya itu udah masuk ini. Iya, masuk ini. Ya, justru itu masuk ini. Karena memang hukum asal harta orang itu kan dari kerjanya sendiri, itu usaha sendiri bukan diberi. Ketika diberi pun itu sudah milik dia. Mungkin ayahnya dulu ngasih, terus kok dia punya masalah bangkrut ya, butuh ngambil lagi pada anaknya, itu tidak mengapa. Cuman kalau diminta lagi, ya yang sudah diberikan hadiah tadi, ya, itu ada hukum tersendiri. Ya. Hanya saja wala apakah dikecualikan karena antar wama kali anggika anda dan harta anda milik hanya anda. Nah, itu apakah disamakan walaupun hadiah? Apakah dikecualikan diminta lagi itu bukan termasuk larangan? Karena ada larangan. Ada orang ngasih nih HP saya. Biasanya diambil lagi. Dalam hadis dipermisalkan, ya, seekor anjing diberi tulang kemudian dimuntahkan lagi, atau seekor anjing memakan makanan kemudian muntahannya, yaitu yang diambil lagi. Berarti sangat jeleknya perbuatan tersebut. Ya, maka yang ngasih hadiah orang jangan diminta lagi. Ya, kalau hadiah yang itu bagaimana? Hadiah yang haram, apa itu? Ya, mungkin yang haram-haram. Ya kan? Bagi-bagi itu dapat taklim ternyata enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kan cuma satu enggak sampai mampu ya tetap. Datang diminta apa? Beda lagi ya. Itu hadiah yang haram. Karena hadiah yang haram itu sebenarnya haram untuk diberikan. Maka dengan itu harus diambil. Diambil bukan berarti dikonsumsi, ya. Dibuang. Baru. Nah, yang lain? Dulu ada teman yang juga taklim di sini, lumayan lah kak. Tapi sekarang saya dilarang sama ibunya, ya kan sudah dijelaskan secara detail, tapi masih dilarang. Ya, jangan di kampungnya tidak ada taklim yang seperti ini, taklimnya taklim bintang. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau sudah menjelaskan ke ibunya, tapi ibunya tidak terima, mungkin wah itu aliran keras, ya. Keras alirannya. Ini ya, sudah. Kalau memang sudah dijelaskan dengan cara yang baik, kalau dari awal sudah keras, nah kita yang salah. Mungkin sudah baik bagus. Diam-diam mengambil waktu luang dia kesini, itu bukan termasuk berhak kepada orang tua, bukan. Tidak apa. Maka dianjurkan diam-diam. Enak. Mau kemana? Ini mau kerja. Memang kerja. Ya, tapi mampir sini satu jam kerja. Lo kok pulangnya anu? Iya, ini agak telat pulangnya. Tapi anaknya enggak berani. Anaknya enggak berani. Ya. Jadi pakai sarung ini. Akhirnya ya datang. Dia beritahu seperti itu. Ya mungkin dia kan berpandangan perintah orang tua kan lebih didahulukan mungkin ya daripada perkara yang ini. Tapi beritahu taklim seperti ini itu wajib. Selama orang tua juga bisa meninggalkan oh sebentar satu jam aja. Jadi di dalam pengertian. Atau kalau perlu, kalau memang ibu atau bapak ingin saya temani, ayo saya saya bawa ke mana-mana ya, angkat ke sini. Ini rokok dulu. Ya, diam-diam itu. Ya, diam-diam ikut itu enggak masuk juraga orang tua. Enggak membohongi, tapi jangan membohongi. Saya mau anu, tapi ini. Tapi paling enggak ya ada keperluan sama teman. Ini kan teman juga.